إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد جماعة جمعة رحمكم الله sesungguhnya keamanan dalam suatu negara merupakan dambaan setiap orang. Kecukupan dan keamanan merupakan tonggak daripada kehidupan. Allah Azza wa Jal telah berfirman dalam ayatnya, Alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Dialah Allah Azza wa Jal yang memberikan kecukupan makanan dari rasa lapar, wa amanahum min khauf, dan memberikan keamanan dari rasa takut. Jamaah Jumat rahimakumullah, keberadaan suatu negeri dengan tonggak kehidupan tersebut terkadang kemudian terusik dengan adanya hal-hal yang mengancamnya. Sebuah negeri yang sudah berdaulat bahkan terkadang bisa menjadi hancur disebabkan adanya hal-hal yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Di antara ancaman tersebut, sebuah pemikiran yang seringkali kita dengar, yaitu radikalisme. Dalam konteks kita, radikalisme adalah sebuah pemikiran yang intinya adalah melawan pemerintah yang sah dan berdaulat. Jamaah Jumat rahimakumullah, kita sebagai kaum muslimin, kita yang beragama Islam, mengimani perintah Allah, perintah Rasulnya, kita mesti memahami bagaimana Islam memandang pemikiran radikalisme tersebut. Sungguh, pemikiran radikalisme merupakan sesuatu yang amat dilarang oleh Allah Azza wa Jal. Islam mengecam pemikiran tersebut. Islam sangat melarang pemeluknya untuk memiliki pemikiran-pemikiran tersebut. Hal itu tampak nyata bila kita melihat prinsip-prinsip ajaran kita, ajaran Islam yang diambil dari Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya, bahwa Islam, agama kita mengajarkan untuk menaati para ulil amri. Mereka adalah para ulama dan para umara, para pemimpin di suatu negeri. Firman Allah Azza wa Jal dalam surat An-Nisa, Ya ayyuhalladzina amanu, ati'u Allah, wa ati'u Rasul, wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, wa ulil amri minkum, dan ulul amri di antara kalian. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jumlah yang sangat banyak menyebutkan tentang prinsip ini. Di antaranya adalah yang disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau mengatakan, "Ausani khalili an asma' wa uti' wa in kana 'abdan mujadda' al-atraf." Kekasihku, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah mewasiatkan kepadaku, "An asma' wa uti', agar aku senantiasa patuh dan taat. Wa in kana 'abdan mujadda' al-atraf, walaupun kepada seorang budak yang telah berhasil menguasai menjadi pemimpin. Wa in kana 'abdan mujadda' al-atraf, yang budak tersebut ujung-ujung kaki dan tangannya terputus-putus." Yakni menggambarkan seandainya pun seorang pemimpin dengan kondisi fisik yang seperti itu, namun manakala dia seorang yang memimpin suatu negeri, maka dia harus tetap ditaati dan dipatuhi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga menyampaikan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaika as-sam'u wat-ta'ah." Hendaknya engkau senantiasa patuh dan taat. "Fi usrika wa yusrika." Dalam keadaan engkau kesulitan maupun dalam keadaan kemudahan. "Wa man syatika wa makrahika." Dalam keadaan engkau semangat atau dalam keadaan engkau tidak semangat. "Wa asaratin alaik." Dan dalam keadaan seandainya para pemimpin tersebut lebih mengutamakan diri mereka sendiri. Hadis riwayat Muslim. Ajaran Islam berikutnya, Islam mengajarkan agar kaum muslimin menghormati para penguasa, tidak menghinakan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, "As-sultan dhillullah fil ard, faman akramahu akramahullah, wa man ahanahu ahanahullah." Seorang penguasa adalah naungan Allah di muka bumi. "Faman akramahu," siapa yang memuliakannya, "akramahullah," Allah akan memuliakan dia. "Wa man ahanahu ahanahullah," dan siapa yang menghinakannya, Allah pula akan menghinakannya. Hadis riwayat Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah. Ajaran Islam berikutnya, bahwa Islam mengajari bagaimana menyampaikan suatu inspirasi atau usul atau bahkan kritik kepada seorang penguasa. Tidak dilakukan secara terang-terangan, demonstran, unjuk rasa, dan hal-hal yang semacam itu. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man arada an yansaha lidhi sultan fala yubdihi alaniyah." Barang siapa yang hendak menyampaikan suatu masukan, suatu nasihat kepada seorang penguasa, "fala yubdihi alaniyah," janganlah ia menyampaikannya secara terang-terangan. "Walyakhudh biyadihi walyakhlu bihi," hendaknya dia memegang tangannya, berdua dengannya. "Fa in qabila fadak wa illa faqad adda alladhi alayh," bila penguasa itu telah menerima, maka itulah yang diinginkan. "Wa illa faqad adda alladhi alayh," dan bila tidak, maka dia telah menyampaikan kewajibannya. Ajaran Islam berikutnya, bahwa Islam sangat melarang tindakan-tindakan al-khuruj al-hakim, tindakan-tindakan, perilaku-perilaku yang intinya adalah sikap tidak taat kepada pemerintah, menentang mereka, sampai mungkin pada pemberontakan dan yang semisalnya. Rasulullah SAW telah menyatakan dalam suatu hadis, man khala'a yadan min at-ta'ah laqiyallaha yaumal qiyamati la hujjata lah. Siapa yang mencabut tangannya dari ketaatan kepada seorang penguasa yang sah, laqiyallaha yaumal qiyamati la hujjata lah. Dia akan berjumpa dengan Allah di hari kiamat kelak dalam keadaan tidak punya alasan. Wa man mata wa laysa fi 'unuqihi bay'ah mata mitatan jahiliyah. Dan barang siapa yang mati dalam keadaan tidak ada lagi dalam di pundaknya bay'at, yakni untuk taat kepada penguasanya yang muslim, mata mitatan jahiliyah, maka dia akan mati dalam kondisi jahiliyah. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari hal tersebut. Bahkan suatu saat Nabi SAW dalam suatu nasihat yang benar-benar berkesan di dalam kalbu para sahabatnya radhiyallahu anhum, Nabi SAW mengatakan, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammar 'alaykum 'abdun habashi fa innahu may ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Kuwasiatkan kepada kalian untuk taat kepada Allah, untuk takwa kepada Allah, was-sam'i wat-ta'ah, serta patuh dan taat kepada para waliul amr. Wa in ta'ammar 'alaykum 'abdun, sekalipun suatu saat seorang budak menjadi pemimpin kalian, fa innahu may ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira, sungguh siapa yang hidup sepeninggalku nanti dia akan melihat berbagai perselisihan yang banyak. Fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, hendaknya kalian berpegang dengan tuntunanku dan tuntunan para khulafa'ur rasyidin. Dari hadis ini nampak jelas bahwa Islam agama kita benar-benar melarang dari sikap-sikap memberontak kepada penguasa. Sekalipun hanya dengan ucapan-ucapan, namun justru ucapan itulah yang menjadi pemantik, yang menjadi sebab utama terjadinya berbagai macam gerakan-gerakan. Oleh karena itu sejak dini, ini semuanya harus diberantas. Ini semuanya harus ditanggulangi sehingga sebuah negara akan tetap pada keamanannya dan kenyamanannya. Barakallahu li wa lakum barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wal hikmah. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanb innahu wal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه والصلاة والسلام على خير البرية أزكى البشرية محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد. Ayuhal muslimun rahimakumullah. Setelah kita mengetahui bagaimana pandangan Islam terhadap pemikiran yang berbahaya tersebut, yaitu radikalisme, maka bagaimana upaya untuk menanggulangi atau mencegah sebuah pemikiran yang berbahaya tersebut. Dalam Islam di sana diajarkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, memerintahkan kepada kebaikan, melarang dari kemungkaran. Bila kita telah mengetahui itu merupakan suatu kemungkaran, maka kita harus berupaya mencegah kemungkaran tersebut. Dan upaya ini tentu merupakan upaya bersama. Walaupun mereka para penguasa ulul amri menjadi orang yang terdepan. Mereka menjadi junnah, tameng bagi rakyatnya. Namun kita semua sebagai seorang muslim juga masing-masing dengan kemampuannya memiliki suatu tanggung jawab untuk mengingkari suatu kemungkaran yang dia ketahui. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan dalam hadisnya, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman." Siapa dari kalian yang melihat suatu kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaknya ia mengubahnya dengan tangannya. Fa illam yastati', bila ia tidak mampu, fawi lisanih, maka dengan lisannya, dengan ucapannya. Fa illam yastati', bila dia tidak mampu, fabi qalbih, maka dengan kalbunya, yakni dengan mengingkarinya dalam kalbunya, tidak meridhai perbuatan-perbuatan tersebut. Wa dzalika adhaful iman, dan itu merupakan selemah-lemah iman. Jamaah Jumat rahimakumullah, dan amar ma'ruf serta nahi mungkar ini merupakan sifat kaum mukminin. Mereka saling memerintahkan kepada yang baik dan mereka saling mengingkari perbuatan yang mungkar di antara mereka. Dalam surat At-Taubah, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhuhum awliya'u ba'd, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar." Kaum mukminin yang laki-laki, kaum mukminat, mereka yang wanita, ba'dhuhum awliya'u ba'd, sebagian mereka merupakan wali bagi sebagian yang lain. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mereka melarang dari yang munkar. Karena itu, hendaknya kita menghidupkan jiwa amar ma'ruf dan nahi munkar di antara kita. Termasuk dalam konteks pembahasan kita, manakala kita mengetahui ada gejala-gejala radikalisme yang memang nyata itu sebagai pemikiran radikalisme yang berbahaya tersebut, maka kita harus berupaya untuk mengingkarinya dengan cara secara bertahap, dengan hikmah, sehingga semuanya akan terselesaikan dengan baik. Demikian jamaah rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Azza wa Jalla menjadikan negeri kita senantiasa aman dan sentosa. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad nabiyyika wa rasulik wa radha Allahumma 'ani sahabati al-khulafa' ar-rashidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma waffiqna lima tuhibbuhu wardah wa tardah. Allahumma waffiq ulata umurina lima tuhibbuhu wa tardah warzuqhum bitanatan salihin. Allahumma aslih sya'bana wa khudh bi nasiyatihim lil birri wat taqwa. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة